Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada karyawan perempuan kesurupan. Saya dan beberapa ikhwan mencoba merukyah semampu kami, tapi di tempat itu juga ada beberapa orang yang mencoba menyembuhkan dengan cara gerakan-gerakan yang aneh, seperti gerakan tenaga dalam. Ana menjadi ragu melakukan rukyah karena bercampur dengan orang-orang tersebut. Iya, orang itu dirukyah juga. Iya, dirukyah juga ya. Yang melakukan gerakan-gerakan aneh, gerakan tenaga dalam, dirukyah juga. Iya. Kalau tepat itu kejang-kejang juga. Sama, mungkin lebih hebat jinnya daripada perempuan tadi. Iya. Apakah boleh memegangi perempuan tersebut menggunakan sarung tangan? Jangan ya, malah. Jangan. Tidak boleh. Tidak mesti rukiah itu harus dipegang badannya. Tapi abdol saja. Kalau sama-sama laki-laki. Iya. Tapi perempuan yang bukan mahram, jangan. Bahaya. Iya. Tidak boleh menyentuh perempuan walaupun pakai alas. Ya. Walaupun pakai alas. Pernah ada salah seorang syekh dulu yang berkunjung Indonesia. Mungkin Ustaz Mubarak ingat. Dia ada pertanyaan mirip seperti ini. Anak bawakan bahasa Arabnya. Jadi dia nanti bukan. Bukan yarti. Ba'din yartaqi. Nah, antum bisa tahu sendiri kalau bisa bahasa Arab. Iya. Artinya ini bahaya. Bahaya. Bisa menimbulkan fitnah. Adapun orang yang sama-sama laki-laki tidak apa-apa. Dengan dipegang di bagian yang sakit. Bagaimana seorang muslim yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan bunuh diri, apakah dia kafir atau tidak? Tidak. Bunuh diri bukan kafir. Bunuh diri bukan kafir. Dosa besar. Bunuh diri adalah dosa besar. Akan tapi bukan perkara yang kafir. Kecuali kalau dikarenakan i'tiqad keyakinan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan setelahnya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, bahwasanya mereka berkata dengan Allah berfirman, inni ya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu mabutin. Ini cuma kehidupan kita saja dunia ini. Kita hidup, kita mati, ya di dunia ini saja, dan kita tidak akan dibangkitkan. Yang seperti ini bunuh diri atau tidak bunuh diri ya kafir. Tapi orang asalnya dia muslim, masih sholat juga, sudah bunuh diri. Ya, orang kan macam-macam bunuh diri. Ada yang gara-gara putus cinta. Iya. Ada yang gara-gara anak baca di koran hari ini ya, Bu. Itu gara-gara Michael Jackson mati, bunuh diri juga dia. Iya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, la ilaha illallah. Mana akal? Iya. La ilaha illallah. Ini wallah mungkin bisa kafir seperti itu. Dari sisi cintanya dia kepada Michael Jackson lebih besar daripada Allah SWT. Iya. Allah SWT berfirman, karena yang namanya mahabbah, kalau sudah menguasai batin, itu bisa menyebabkan orang itu menghambakan diri kepadanya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Ibaratul Hazar. Ya Allah SWT berfirman, wa minan nasi ma yattakhidhu min duni la andada yuhibbunahum kahubbillah. Di menyamaratakan mahabbah sama cinta kita dengan Allah SWT itu kafir kan? Apalagi kalau cintanya kepada makhluk lebih besar daripada cintanya kepada Allah SWT, bisa kafir kan? Kalau ya seperti itu. Kalau sudah seperti itu. Ya. Artinya sudah mengalahkan batin dia kekuasaan cintanya kepada makhluk daripada cintanya kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Tidak akan beriman seseorang sampai dia lebih menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Ya. Ini wanita yang telah mandi junub lalu keluar mani dari farjinya tapi mani suaminya, apakah dia harus mandi junub lagi? Tidak, tidak harus, sekedar dibersihkan saja. Iya, karena mandi junub ya terbatas. Ini terbatas dengan beberapa perkara, dengan jima, kemudian dengan keluar mani sendiri, bukan mani suaminya. Rasulullah SAW bersabda, mimpi basah yang keluar maninya. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, hal al-mar'ati min muslim idahiyat halamat. Qala na'am idahiyat ra'atil ma. Rasulullah SAW ditanya oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW, sahabiyah, ya Rasulullah, apakah wanita wajib mandi junub kalau dia mimpi bersenggama? Kata Rasulullah SAW, dia wajib mandi junub kalau lihat ada air. Ya, keluar air. Maksudnya kalau tidak melihat air, tidak mandi junub. Ya, maksudnya air dia sendiri, mandinya sendiri. Dua. Jadi mungkin kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.